Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd, pada poin yang kedua dari tanda-tanda ahlu sunnati wal jamaah, mereka senantiasa sabar dan kokoh, bahkan orang yang senantiasa istiqamah teguh menegakkan sunnah di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang penuh dengan berbagai macam kesulitan, mereka mendapatkan ganjaran yang amat sangat besar. Diibaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan amalan 50 orang di antara para sahabat. Sekali lagi, tidak menunjukkan bahwasanya hadis ini berarti manusia yang ada saat ini lebih afdal daripada sahabat, atau sebagian di antara mereka lebih baik daripada para sahabat, tidak. Tapi lebih ditekankan kepada masa, zaman, dan kelebihan pahala, tidak kemudian dianggap itu sebagai afdaliyah, melebihi daripada keutamaan para sahabat. Karena sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah sebaik-baiknya umat, yang sudah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Ibnu Mas'ud, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia adalah manusia di zaman, manusia para sahabat, manusia di antara para sahabat. Nah, thumma alladhina yalunahum, tiga generasi keemasan, kemudian setelahnya dan setelahnya. Maka telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya masa, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya zaman adalah zamannya beliau bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang kedua, bahwasanya mereka wasithah, para sahabat ini perantara antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan umatnya. Mereka yang melanjutkan tali estafet dakwah sembarangan. Oleh sebab itu di dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, Ibnu Mas'ud mengatakan, inna Allaha nadhara ila qulubil ibad, Allah subhanahu wa ta'ala ini melihat kepada hati seluruh umat manusia di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala lihat hati mereka. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Ternyata Allah melihat sebaik-baiknya hati umat manusia adalah hatinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Fastafahu, maka Allah pilih beliau. Waba'asahu birisalati, dan diutus dengan risalahnya. Thumma nazara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah melihat kepada hati umat manusia setelah hatinya Muhammad alaihi afdhalus salatu wassalam. Fawajada qulubu ashabihi khairu qulubil ibad. Allah subhanahu wa ta'ala melihat bahwasanya hati para sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya hati di antara umat manusia. Setelah hatinya siapa? Setelah hatinya Nabi. Allah melihat mereka hati yang paling baik di muka bumi. Faja'alahum wuzara'a nabihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sebagai para wuzara, menteri-menteri rasulnya. pembantu beliau, wakil-wakil Nabi alaihi salatu wassalam. Yuqatiluna ala dinihi, yang mereka berperang untuk membela agamanya. Oleh sebab itu para sahabat wasithah, perantara antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Begitu pula yang ketiga, penaklukan berbagai macam daerah di tangan mereka. Kemudian setelah itu menjadi berbagai macam negeri Islam, daulah Islamiyah, negeri-negeri yang kemudian ditegakkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, syairul din wal Islam di negeri tersebut. Jasanya siapa ini? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang keempat, mereka kudua dalam segala hal. Kudua dari sisi akhlak, kudua dari sisi akidah, kudua dari sisi manhaj, kudua dari sisi adab, kudua dari sisi keberanian, keistiqomahan, kudua di dalam ilmu, kudua di dalam amalan. Oleh sebab itu Allah SWT puji mereka dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya radhiyallahu anhum wa radhu anhu dalam surat Taubah. Allah SWT ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Wa'adilahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Telah disediakan surga bagi mereka yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Nah, begitu pula dalam surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda' alal kuffar hamaa'u bainahum. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang bersama dengan beliau keras kepada orang-orang kufar, saling merahmati di antara mereka kaum muslimin, kasih sayang. Tarahum ruk'an sujud, dan kalian akan mendapati mereka dalam keadaan ruku sujud. Tanda-tanda mereka terdapat di dalam keningnya. In atharis sujud, karena banyaknya mereka di dalam bersujud. Mereka senantiasa mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajara. Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada kaum mu'minin yang telah membaiat engkau di bawah pohon. Ini pujian Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran kepada para sahabat. Gak ada yang lebih afdal, lebih unggul daripada mereka. Nah, maka jangan kemudian diartikan hadis yang sudah kita baca sebelumnya menyebutkan bahwasanya kita lebih afdal daripada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Nah, Allah. Nah, kemudian Syekh Al-Fauzan menjelaskan, fal mutamassik bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, mereka mendapatkan ganjaran 50. Nah, karena kokohnya mereka, sabarnya mereka di dalam berpegang teguh dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Oleh sebab itu, sunnah merupakan kunci keselamatan. Nah, kita teringat dengan ucapan Imam Malik yang sesuai dengan itu pula ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ucapan Imam Malik yang sesuai dengan itu pula ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. As-sunnah kasafinati man? Nuh. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Yang menaiki perahu tersebut akan selamat. Pada zaman Nabi Nuh ada yang selamat, di mana mereka tidak menaiki perahu tersebut. dari banjir bandang di muka bumi. Hah? Ada yang selamat kira-kira? Tidak ada yang selamat. Oleh sebab itu dikatakan Nuh sebagai Abul Bashar Adzani, bapak manusia yang kedua setelah Adam. Karena tidak ada yang selamat di muka bumi kecuali yang ada di atas kapalnya Nabi Nuh. Dan setelah mereka terdampar surutnya air, tidak ada yang memiliki keturunan kecuali keturunannya Nabi Nuh. Makanya dikatakan Nabi Nuh sebagai apa? Bapak manusia kedua. Nabi SAW mengatakan Imam Malik dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah keduanya mengatakan as-sunnah ka safinati Nuh. Sunnah ini seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, yang menaikinya akan selamat dari musibah, cobaan, bala, bencana, fitnah, gangguan, syubhat, syahwat, hawa. Berpegang teguh dengan sunnah selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa. Maka yang tertinggal dari kapal tersebut, gagal, membelakangi, enggak mau naik, enggak mau ikut, enggak mau nurut, enggak mau berpegang teguh dengan kapal tersebut sunnah itu, maka dia akan tenggelam. Nah, seperti apa kapalnya Nabi? Kapalnya Nabi Nuh. Maka berpegang teguh dengan sunnah ini merupakan kunci keselamatan. Li syiddati ma yalqa min al-anad, karena kerasnya, dahsyatnya apa yang mereka dapati dari berbagai macam kesulitan. Walaum, celaan. Wadahdid, ancaman, kecaman. Mereka dihina, dicerca, diolok-olok, diintimidasi. Wattaubih, dan mereka diejek. Wattayir, mereka dicemooh. Dan ini merupakan konsekuensi orang yang berpegang teguh di atas al-haq pasti akan mendapatkan berbagai macam ujian. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri enggak selamat. Dan beliau Nabi, apalagi selainnya. Yang iman mereka jauh di bawah para rasul. Ini iman mereka tinggi, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dikatakan majnun, orang gila. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dikatakan syair, dikatakan gahib, dukun, tukang sihir, nah, pembuat pantun. Maka ahlul haq harus sabar, sabat, karena ini merupakan jalannya para anbiya. Mereka diuji, dijadikan di sana musuh-musuh yang tidak akan suka dengan cahaya Islam. Wa tanqis ma'akilatil ansar, dan mendapatkan hinaan, direndahkan, dan ditambah lagi dengan sedikitnya penolong, sedikitnya pembantu. Wal a'wan wa kathratul a'da, banyaknya lawan, banyaknya musuh, persis pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau di tengah-tengah kufar Quraisy berdakwah sendiri. Penolongnya sedikit, yang menghina banyak. Yang memusuhi beliau hampir mayoritas. Wa kathratul a'da wal mukhazzilin, dan banyaknya musuh dan begitu juga penggembos dari dalam. Sudah sedikit, masih ada yang apa? Yang menggembosi. Dan yang menggembosi ini dari belakang lebih sakit daripada apa? Yang terang-terangan musuh di depan. Semoga kita dijauhkan daripada orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Nah, walidzalika Imam Sufyan, Imam Az-Zuhri, beliau mengatakan al-i'tisamu bisunnati naja, berpegang teguh dengan sunnah itu jalan keberhasilan. Al-i'tisamu bisunnati naja, berpegang teguh dengan sunnah itu jalan keberhasilan, keselamatan, penolong bagi kita. Maka seorang muslim harus sabar, kokoh, kuat. Nah, fadhlan. Naam. Fala budda min as-sabr, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wajib adanya sabar. Naam, wasbiru innallaha ma'as-sabirin, sabarlah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Pertolongannya, jalan keluarnya, solusi. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab, Allah akan memberikan bagi orang-orang yang sabar pahala tanpa batas, tanpa bilangan, diberikan ganjaran yang banyak. Naam, as-sabru dhiya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sabar itu cahaya. Maka sedikitnya penolong di zaman yang penuh dengan fitnah, kuncinya adalah sabar, menahan diri, tetap bersama ahlu sunnah, jangan kemudian menyendiri daripada mereka sehingga mudah untuk ditangkap oleh musuh. Karena ahlu sunnah sedikit, maka bersabar. Nah, di dalam menegakkan Al-Quran, menegakkan As-Sunnah, dan di dalam berpegang teguh di atas manhaj as-salaf as-salih. Nah, oleh sebab itu Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, beliau mengatakan al-muttabi li sunnati qalqabit 'ala al-jamra. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu sama dengan orang yang memegang bara api. Wa huwa al-yawm 'indi afdal min darbi as-sayf fi sabilillah. Wa huwa al-yawm 'indi, dan itu bagiku saat ini, kata Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, ini hidup pada zaman salaf. Ini hidup pada zaman salaf. Wa huwa al-yawm 'indi, dan berpegang teguh dengan sunnah bagiku pada hari ini afdal, lebih mulia, lebih utama, min darbi sayf, dari tebasan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Berpegang teguh dengan sunnah lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Ini beliau ucapkan, Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, ketika sampai pada athar ini, ucapan beliau, berkata Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, memberikan sedikit komentar dari ucapan Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, hadha fi zamani, ini pada zamannya Abu Ubaid ibn Qasim, Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam mengatakan seperti itu. Padahal pada zaman beliau banyaknya para ulama, banyaknya ahlu sunnah, banyaknya para tulabul ilmi, sedikitnya ahlul bidah, sedikitnya ahlul ahwa. Beliau masih mengatakan berpegang teguh dengan sunnah itu seperti memegang bara api, artinya sedikit, gak mudah. Padahal penolong apa? Mayoritas pada zaman beliau. Kata Imam Al-Albani, fakaifa yuqal fi zamanina nahnu, lantas bagaimana, apa yang akan dikatakan kalau beliau melihat pada zaman kita? Kalau zaman itu saja orang yang berpegang teguh dengan sunnah seperti bara api, lah kalau zaman kita dikatakan apa? Sedikit, dan amat sedikit. Maka wajib adanya apa? Sifat sabar. Mahma nalahu fi sabili dhalika minal lawmi la'imin, apapun yang dia dapat di jalan orang-orang yang mencela, mencemooh, au ma huwa asyaddu minal laum, bahkan lebih parah daripada sekedar cemooh, celaan. Nah, di antaranya apa? Intimidasi, ancaman. Orang yang menegakkan sunnah diberikan julukan-julukan negatif. Nah, oleh sebab itu berkata Abdullah Ad-Dailami rahimahullah, awwalu ma yadhhab fi hadha ad-din tarku sunnah, yang pertama akan hilang dalam agama ini adalah umat manusia meninggalkan sunnah. Sudah tidak lagi mengerti apa sih ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Yadhhabu ad-din sunnatan sunnah kama yadhhabu al-habl quwwatan quwwah. Sunnah ini akan keropos dari agama satu persatu, sebagaimana tali yang akan pudar sehelai demi sehelai. Kalau zaman sekarang bid'ah dikatakan sunnah, sunnah dikatakan wahabiyah, wahabiyah dikatakan bid'ah, tauhid dikatakan syirik, syirik dikatakan tauhid. Nasallahu alaihi wasallam. Naam, tafadhal. Nah, kemudian Syekh menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Bada al-islamu ghariba." Islam itu muncul dalam keadaan gharib. Gharib itu artinya asing, asing karena sedikitnya pengikut. Kalau asal kata gharib, al-ba'id minal watan, orang yang jauh dari tempat tinggalnya. Orang yang jauh dari tempat apa asalnya, apa bahasa yang enak, perantau, lancong. Nah, bada al-islamu ghariban, Islam ini muncul dalam keadaan gharib, aneh. Nah, pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam yang masuk dalam agama Islam ini enggak berbondong-bondong satu-satu. Nah, sedikitnya orang yang bersama beliau, kebanyakan diantaranya gak setuju, memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mendapatkan berbagai macam siksaan, sehingga para sahabat perlu untuk menyelamatkan agama dari berbagai macam fitnah, sehingga mereka berhijrah ke negeri Habasyah, disanding Malik An-Najasyi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan dakwahnya, berhijrah ke kota Madinah. Dan di sana beliau mendapatkan pertolongan. Nah, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba. Dan Islam akan kembali asing. Artinya setelah keasingan akan muncul kejayaan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam di kota Madinah. Beliau ditolong oleh kaum Ansar. Kemudian dari kota Madinahnya penaklukan di berbagai macam daerah, sehingga Islam menjadi jaya. Banyak pembukaan-pembukaan menjadi daulah Islaminya, sehingga Islam dikenal banyak orang. Kemudian setelah itu condongnya umat manusia, kaum muslimin kepada dunia, lupanya mereka kepada akhirat. Ditambah lagi jauhnya mereka dari ilmu, terjatuhnya mereka kepada penyelisihan, penyimpangan, penyelewengan kepada jalannya Nabi dan manhaj beliau. Sehingga terjadinya apa? Perpecahan. Sekte-sekte, sempalan-sempalan. Sehingga orang yang berpegang teguh di atas al-haq kembali lagi menjadi apa? Menjadi asing. Di tengah banyaknya perselisihan yang ada, di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Wa sayaudu ghariban kama bada." Akan kembali asing seperti semula. Nah, walaupun mungkin kaum muslimin menyeluruh, mayoritas, tapi mereka jahil. Yang berada di atas ilmu sedikit. Jadi mereka pun merasa asing. Nah, maka kata para ulama, dan ketika kembali kepada keasingan ini, suatu saat mereka akan kembali kepada kejayaan. Kapan itu? Sebelum datangnya apa? Hari? Hari kiamat. Ketika turunnya siapa? Isa alaihi salam. Itu Islam akan kembali jaya. Nah, bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba, maka beruntung bagi para ghuraba. Insyaallah kita akan lanjutkan syarah hadis ini di kesempatan yang lain. Ila huna walhamdulillah.